Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk bisa mengunjungi saudara-saudara kita di Pangkalan Bun. Semoga siaroh ini merupakan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang yang beriman, mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah waladzina ma'u asyiddaa'u kufar rahamau bainahum. Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Waladzina ma'u dan orang-orang yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga orang-orang yang mengikuti beliau, asyiddaa 'alal kufar, mereka keras kepada orang-orang kafir, ruhamahu bainahum, saling mencintai, saling merahmati di antara mereka. Demikian juga Allah menyebutkan di surat Al-Maidah bahwa Allah akan mengganti suatu kaum apabila mereka murtad, sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu mertadda minkum an dini fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna lamata la'im. Demikian Allah sebutkan. Wahai orang-orang yang beriman, mertadda minkum an dini, barang siapa di antara kalian ada yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillah biqaumin, Allah akan datangkan dengan suatu kaum yang mana Allah sebutkan sifat-sifat mereka adalah adzillah dinal mu'minin, mereka tawadhu, adzillah merendahkan diri di hadapan orang beriman, saling mengasihi di antara mereka, kemudian mereka keras terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang mencela. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasun wajada fi halawatul iman." Ada tiga jenis manusia yang mendapatkan manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada manisnya. Ada kebahagiaan ada di dalamnya. Ada lezatnya. Sebagian para ulama beliau mengajar mengatakan beliau menyebutkan halawatul iman yaitu al-istirdad bitta'ah, mereka merasa lezat ketika melakukan ketaatan itu. Ketika melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa lezat terhadap ketaatan tersebut, tidak merasa berat, tidak merasa payah, bahkan mereka dalam keadaan suka terhadap ketaatan tersebut. Demikian juga at-tahammul was-sabr 'alaiha, dalam keadaan mampu membawa beban berat dan bersabar ketika melakukan ketaatan tersebut, itu makna halawatul iman. Merasa lezat terhadap amalan tersebut, demikian juga sabar ketika melakukan amalan tersebut. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tiga jenis orang tersebut adalah ayyakun Allah wa rasul habu ilaihi mimma siwahu, menjadikan Allah dan rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai dari yang lainnya. Ayyakun Allah, menjadikan Allah dan rasulnya adalah sesuatu yang paling dia cintai, melebihi dari keduanya. Kemudian ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, seseorang tidaklah mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena harta, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan. Kemudian ayakroha ayauda fil kufri ba'da naqadallahu minha. Seseorang yang dia itu tidak mau untuk kemudian dikembalikan kepada kekufuran yang dulu dia mengalami masa jahiliyah atau masa yang dia itu jauh dari sunnah, kemudian dia mengenal sunnah tersebut, mengenal keimanan, maka dia tidak mau untuk kembali kepada masa-masa kekufuran. Kama yakrahu ayang ayyauda fil kufri ba'dan ayyauda fi ayyadkhulu finnar ba'dan qadallahu minha. Sebagaimana dia tidak mau untuk kemudian dimasukkan dalam neraka setelah Allah selamatkan dia dari api neraka. Demikian juga hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan seorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Sabatun itullah yudilu mulahu fi dhilihi la dhilla illa dhiluh. Ada 7 jenis manusia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah rajulan tahaba fillah istama wa iftaraqa lillah. Dua orang itu saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Malik dalam Muwatta, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini dalam hadis qudsi, wajaba mahabbati limutahabbina fiyya. Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai seseorang yang dia itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mutazawirina fiyya, yang dia itu saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai dia. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW boleh menyebutkan al-mutahabina fiyya fi manabir min nur. Ini al-mutahabina fillah, yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbar dari cahaya. Yaqbiduhum, yang mereka itu digiftahi, yakni dihasad, ini suatu hasad yang diperbolehkan oleh siapa? Al-anbiya wasyuhada, orang-orang ini para nabi, demikian juga orang-orang mati syahid. Sampai demikian Nabi SAW menyebutkan. Yang kemudian ingin di situ juga para nabi, demikian juga orang mati syahid. Ini semua menunjukkan keutamaan seorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain dari hadis-hadis yang banyak. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan sebutkan tentang keutamaan seseorang yang dia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah dakwah dari semua para rasul, yang kita jangan sampai kemudian dalam keadaan menyepelekannya. Di berbagai kesibukan kita atau dalam berbagai perselisihan yang ada, untuk kita terus menerus untuk memperbaiki, mempelajari tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dakwahnya para rasul. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa istanibu taghut." Dan sungguh kami telah utus di setiap umat itu rasul-rasul. Apa yang mereka dakwakan para rasul? An ibudullah, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut yang dia itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Demikian juga Allah sebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, wahai kaumku, untuk kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian orang-orang yang bertakwa? Demikian juga ayat yang lain yang banyak menyebutkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengirim para sahabat untuk berdakwah, untuk kemudian menyampaikan agama Islam ini, dan termasuk dari perkara jihad juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Imam Bukhari wa taala. Ini menjadi patokan kita semua. Untuk pertama kita dakwakan, demikian untuk memperbaiki diri kita sendiri, demikian juga keluarga kita, demikian juga orang-orang sekitar kita, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai-berbagai perselisihan terjadi sekarang ini, jangan sampai kemudian kita lupa yang utama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, kalau kita berdakwah dengan orang-orang awam, bagaimana mereka itu masih bergelut dengan tawasul. Tawasul-tawasul sirkiyah, datang kuburan-kuburan orang soleh, sunan-sunan dan sebagainya. Bagaimana mereka kemudian menjadikan orang yang telah meninggal itu sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirik. Orang-orang awam yang kita kalau berdakwah dari pojok kota ini sampai kota itu, semua mereka hampir semuanya, kebanyakan mereka kecuali Allah rahmati, menjari kubur. Bahkan di antara mereka memang meminta, kalau ditanya apa yang kamu lakukan kuburan itu, meminta kepada kuburan itu. Orang yang soleh itu meminta, bukan lagi tawasul, malah meminta. Melakukan ziarah-ziarah, perjalanan-perjalanan, ya, wisata religi dan sebagainya ke tempat-tempat yang syirik itu. Untuk kita berusaha bersemangat berdakwah, menyampaikan kepada orang yang mau menerima dakwah kita, untuk kemudian mereka menyampaikan kepada orang-orang awam yang sekitar kita, mereka bahkan mungkin mereka lebih didengar daripada kita mungkin yang menyampaikan, untuk menjauhi tawasul-tawasul syirik ini. Itu banyak dan itu adalah termasuk dari hal-hal yang terjerumus, yang terjatuh di situ kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibnu Imam Bukhari wa ta'ala, bahwa beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW, lama ba'atha Mu'ad bin Jabal ila Yaman, ketika waktu itu Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, disebutkan di tahun yang ke-9 Hijriah. Sebenarnya mengatakan tahun yang ke-10 Hijriah. Ini mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ketika Nabi dengan izin Allah SWT berhasil mengalahkan Mekah di tahun yang ke-8 Hijriah, di bulan Ramadan, yang sebelumnya terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Ya, waktu itu terjadi perjanjian yang kemudian Islam tersebar ke Mekah, saya kemudian berhasil dikalahkan di tahun yang ke-8 Hijriah. Maka kemudian Nabi SAW mengirim para sahabat untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah SWT, menyampaikan agama Islam. Maka waktu itu Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman. Sebutkan itu di Yaman yang sekarang ini, yaitu Yaman bagian selatan. Adapun Ali bin Abi Thalib suruh oleh Nabi SAW berdakwah di Yaman utara. Jadi sampai sekarang kita ketahui, ya, bagaimana mereka banyak mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait dan sebagainya. Dan memang Ali bin Abi Thalib dulu diutus oleh Nabi berdakwah di Yaman utara. Maka ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka pertama kali apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi wasiatkan kepada orang yang berdakwah di jalan Allah SWT adalah berjihad. Kalau sekarang kita berjihad dengan mempelajari ilmu agama, demikian juga mendapatkan tauhid. Ya, dan jihad sekarang ini yang syar'i sulit untuk kita dapatkan. Ya, kita berdakwah dengan apa yang kita mampu. Dan dakwah paling utama dakwah terhadap tauhid. Pengen Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, negeri yang jauh. Bahkan yang mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal berlaku, itu wasiat. Jadi beliau salah satu demikian Nabi mendidik para sahabat yang lain. Dan kita juga demikian mendidik anak keturunan kita, demikian juga orang-orang untuk mentaatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Nabi mendidik para sahabat terhadap hal ini. Bahkan dia mengatakan, "Innaka sa'ta'ti qauman min ahli kitab." Semuanya engkau yang Mu'ad bin Jabal akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Diberikan bekal dakwah. Apa yang mau disampaikan? Siapa yang dituju? Apa yang mau disampaikan? Dan disebutkan. Jangan kemudian seorang tidak mengetahui, ya, orang yang mau didakwahi siapa, sehingga dia tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, demikian juga kemudian apa yang hendaknya disampaikan pertama kali. Jadi harus diberikan pemahaman. Nabi demikian menyebutkan, engkau akan mendatangi suatu kaum dari Alkitab. Sebutkan di waktu itu di Yaman, mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen sekarang. Itulah akan didatangi oleh Mu'ad bin Jabal. Maka dia mengatakan, innaka satati qauman min ahli kitab fa awwalu man tad'u ilaih, maka pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, di ayat yang lain, ya, fa awwalu yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dakwah pertama kali untuk kamu menyampaikan sungguh tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasulullah. Di ayat yang lain adalah ayu wa hidullah, untuk mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali dakwah yang Nabi mendidik para sahabat untuk itu, berdakwah pada tauhid, menyebutkan kepada mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Ini pertama kali. Kemudian Nabi mengatakan berikutnya adalah fa inhum ata'u lidzalik. Kalau kemudian mereka tak kepada engkau mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala, fa alimhum, maka kabari mereka annallahu iftaradu alaihim khamsa shalawat fi kulli yawmin wa lailah. Kabari mereka, sungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka itu untuk sholat 5 waktu di setiap hari dan setiap malam. Demikian. Yang pertama tauhid, itu yang pertama kali. Bukan kebalikan, yaitu sholat. Tidak. Tauhid dulu. Tentang tauhid, menjauhi syirik, ini yang pertama kali didakwahkan. Karena itu adalah sesuatu yang akan menjadi bekal seorang itu amal yang terima oleh Allah atau tidak. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang sholat. Kabaran kepada mereka, beritahu mereka kalau mereka menerima tauhid tersebut, untuk kemudian dikabari sungguhnya Allah wajibkan sholat 5 waktu di satu hari, satu malam. Maka demikian. Sebagai para ulama, ketika Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, menunjukkan kesungguhan mereka. Sungguhan Imam Bukhari bukan juga Imam Muslim di sini. Ya Rasulullah, ayu amali afdhal. Amalan apa yang paling afdhal? Maka ini mengatakan as-shalatu wal waqtiha. Jadi salat sesuatu yang paling penting. Salat sesuatu yang penting. Sehingga Nabi tadi setelah menyebutkan tauhid, kemudian menyebutkan tentang salat. Ini pertama kali adalah salat. Kemudian Abdul Mas'ud mengatakan summa ayu Rasulullah, kemudian apa setelah salat? Ini kita menjaga salat lima waktu. Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi summa ayu? Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga al jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib bin Hajar boleh menyebutkan kenapa tiga perkara ini yang pertama kali atau yang amalan paling utama si Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, ya ini termasuk faedah yang bagus, beliau menyebutkan kenapa Nabi sebutkan salat, kemudian berbakti pada orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Li'anna, karena as-shalah, karena salat itu adalah sesuatu yang termasuk rukun Islam. Kewajiban yang termasuk paling utama. Demikian juga aqallu mu'nah, paling sedikitnya bekal. Siapa yang kemudian orang mau salat kemudian harus membayar ini dan itu? Tidak ada. Salat amalan yang mudah, berbeda dengan mungkin zakat. Ya, demikian juga mungkin haji, kan demikian. Tapi kalau salat tidak perlu bekal, kita berwudu kemudian salat. Ya, kemudian di waktu yang disebutkan itu salat lima waktu. Ini paling sedikitnya bekal, demikian juga paling utama amalan. Idza adha, kalau kemudian seorang itu meremehkan salat, fakana ghairuha ahaku bitarkiha. Niscaya yang selainnya lebih berhak untuk dia meninggalkannya. Jadi kalau salat saja suatu amalan yang paling mulia, ya, paling sangat besar, bahkan rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan itu adalah paling sedikit modalnya, muknahnya itu paling sedikit. Kemudian dia tinggalkan kewajiban salat ini, maka yang lainnya lebih-lebih lagi dia akan remehkan. Ya enggak? Kalau salat saja yang sangat penting, kemudian dia remehkan padahal tidak butuh modal, maka yang lainnya lebih-lebih lagi dia tinggalkan. Haji, umpamanya, dia akan lebih tinggalkan. Zakat, dia akan lebih tinggalkan. Ya demikian. Kemudian birrul walidain. Karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk amalan yang paling mulia setelah salat. Karena orang tua itu adalah orang yang paling, ya, afdaluhu suhbatan, yang paling berhak kita berbuat baik kepada mereka. Orang tua itu adalah orang yang paling berhak. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayunasi, siapa dari manusia yang aku paling berhak untuk bersuhbah, bersahabat dengan dia? Dia mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian baru abuka. Ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali. Kenapa cuma tiga kali? Karena ibu ini sudah mendapatkan atau menempuh tiga kali kesulitan. Kesulitan ketika mengandung, kesulitan ketika dia melahirkan, kesulitan ketika dia menyusui. Sehingga disebutkan tiga kali Nabi, demikian juga para ulama. Kemudian baru bapakmu. Ya. Jadi orang yang itu paling apa? Paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kedua juga paling banyak, ya, budinya kepada kita. Orang tua itu adalah orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita. Kalau kemudian orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita, demikian juga paling pantas untuk kita berbuat baik kepadanya, kemudian kita remehkan, maka yang lainnya lebih lagi diremehkan. Kalau kepada orang tua kemudian durhaka, tidak berbuat baik, maka kepada tetangga lebih-lebih lagi. Kemudian kepada, ya, kerabat lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena kepada orang tua saja jelek. Ini saya kepada orang yang selain itu lebih lagi jelek. Kemudian juga jihad fisabilillah. Sebagaimana para ulama oleh Ibnu Hajar belum menyebutkan, kalau kemudian seseorang yang dia itu sangat membenci Allah dan Rasul, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Dia tidak mau berjihad kepada mereka ini, orang-orang kafir ini, sangat membenci Allah dan Rasulnya, membenci agama kita ini. Ya, kita tidak mau berjihad kepada mereka, maka lebih-lebih lagi kita berjihad menghadapi orang-orang fasik, demikian juga yang lainnya. Sehingga disebutkan para ulama bahwa tiga ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini sholat, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian Nabi menasihati waktu itu kepada sahabat tersebut, yaitu Mu'adz bin Jabal. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari Alkitab, maka pertama kali yang kamu dakwahkan adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mereka menerima, beritahu mereka bahwa sungguhnya Allah wasiatkan kepada mereka salat lima waktu di satu hari satu malam. Fa innum ata'u lidzalik, kalau kemudian mereka mau menaati itu, fa'limhum, beritahu mereka sungguhnya Allah telah mewajibkan untuk mereka melakukan sedekah, tukhadu min aghniyahim wa turadu ala fuqarahim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Ya, demikian. Ini menunjukkan bahwa tauhid sangat penting. Dan di dalam pembahasan tauhid ini, ya, kita karena waktu yang mendesak, kita akan sebutkan secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qawaidul Arba. Kadang kita membaca ya di beberapa pertemuan sehingga tidak mengetahui inti yang disebutkan. Ini beberapa pertemuan sehingga tidak bisa terkumpul di situ hakikat apa yang disebutkan. Secara kurang lebih kita sebutkan di dalam Qawaidul Arba oleh beliau rahimahullah taala di Qawaidul Arba 4 ya, 4 kaidah yang besar ini yang beliau ambil dari Al-Qur'an, demikian juga sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari situ sebenarnya menimbulkan pada kita dua faedah ketika kita mengetahui tentang 4 ini. Ya nanti soal akan kita sebutkan. Yang pertama adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya orang tergelincir dalam masalah ini. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad dengan keutamaan Allah demikian juga rahmatnya. Ini dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira bersyukur. Mengetahui tauhid, mengetahui sunnah, itu nikmat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang tujuan hidup seorang hidup dunia ini nikmat sangat besar. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan dari uang, uang dan uang. Ini mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang syirik, bayang syirik, betapa orang banyaknya tergelincir dengan masalah ini, tawasul, tawasul, tawasul. Dari pojok, pojok kota ini sampai pojok itu semua tawasul yang semua. Sampai kadang kita kadang bingung kalau mau sholat itu. Ya, kalau benar-benar ingin mencari orang-orang yang muwahhidin. Ahli tawasul, ahli tawasul. Oleh karena itu sering untuk kita berdakwah kepada manusia tentang bahayanya tawasul. Ya, perantaraan dengan orang-orang soleh yang sudah mati itu. Ya, demikian. Jadi demikian. Ya, ini untuk kita berhati-hati tentang masalah ini dan kemudian kita bersyukur dengan nikmat Allah tersebut. Itu lebih bagus dari mereka kumpulkan dari harta benda, demikian juga yang lainnya. Ya, nikmat mengetahui tauhid, demikian juga tentang sunnah, suatu nikmat yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah setelah tadi merasa kita bergembira, bersyukur terhadap nikmat tersebut, yang kedua adalah khauf, merasa takut jangan sampai kita kemudian terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan kita tidak mengetahui sehingga amalan kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an lain asyrakta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khosirin. Lain asyrakta, kalau engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. La yahbatun amaluka, niscaya amalan engkau tercabut, tidak ada gunanya. Dan engkau termasuk orang-orang yang rugi, rugi, rugi, rugi dan rugi. Bukan rugi karena usaha enggak, ini rugi dunia akhirat. Melakukan kesyirikan, ini suatu yang membuat dia amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau Allah taala ya, di kaidah yang pertama yaitu apa? Bahwa seseorang yang dia itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki, ya, demikian juga mengatur alam semesta. Ini tidak cukup. Keyakinan seperti ini tidak cukup. Ya. Bahwa seorang itu meyakini annallaha al-khaliq, sehingga Allah itu adalah yang menciptakan, al-mudabbir, demikian juga mengatur alam semesta. Ini tidak cukup masalah seorang dalam Islam. Sampai-sampai mereka itu mentafsirkan la ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kadang bersepakat dengan ya ketuhanan, ya, walaupun mereka para ulama di Indonesia ini mengatakan ketuhanan yang Maha Esa menurut Islam kan itu. Karena lain. Mereka bisa berkumpul di dalam lafaz ini karena mereka mempunyai tafsir masing-masing. Tapi apa itu makna mengesahkan ketuhanan yang Maha Esa di si umat Islam itu apa? Untuk kemudian menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk kemudian meyakini bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, ini tidak cukup. Masukan itu masukan Islam. Memasukkan seorang menjadi Islam tidak cukup. Apa buktinya? Al-Qur'an menyebutkan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa la insa'alta man khalaqas samawati wal ardh, la yaquluna Allah." Walhamdulillah. Yani kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Ini bertanya kepada orang musyrik ini, orang-orang Quraisy. Demikian juga di zaman kita ini. Kalau mereka ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingkari sehingga sempat dengan lafaz tadi. Dan ini tidak mana la ilaha illallah itu, la ilaha illallah ini la ma'budu bihaqqin illallah, tidak sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Ya, jadi bahwa seorang itu meyakini Allah memberikan rezeki, menciptakan alam semesta, ya, demikian juga mengatur matikan hidupan, ini tidak cukup. Untuk masukkan seorang kepada Islam. Di situ ada tauhid uluhiyah, yaitu untuk mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tauhid asma sifat, yakni menunggalkan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ini yang pertama sangat penting sekali. Di seorang mengaku, ya bahkan mungkin melafadzkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak memahami makna sebenarnya, maka ini tidak masukkan dia itu ke dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah, ya kaidah yang penting, ya banyak disitu banyak orang terjatuh padanya, yaitu apa? Bahwa mereka itu mengatakan mana budhum ilali qaribuna ilallahi sulfa. Tidaklah kami menyembah, ya mendatangi dari patung-patung, demikian juga kuburan orang saleh itu supaya kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuridu at-taqarrub wa syafa'ah. Kami minta dari mereka ini, ya ini supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menginginkan syafaat mereka. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya ketika menyebutkan orang-orang musyrik, mana budum illa liqaribuna ilallahi sulfa. Jadi ketika kita bertanya kepada mereka, mereka mengatakan alladzina taqadu min dunillahi auliya. Mereka orang-orang yang dia itu menjadikan selain Allah SWT sebagai kasih. Mereka mengatakan mana budum, tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami supaya lebih dekat kepada Allah SWT sedekat-dekatnya. Jadi mereka sudah tahu bahwa patung itu. Demikian juga sekarang ini orang-orang soleh, bahkan disebutkan oleh Syekh Fauzan hamdulillah ta'ala, wa anta al-an, dan kau sekarang ini idza tunaqisu, kalau kau melakukan perdebatan, pembicaraan, diskusi ma'al kuburi minal kuburiyin, dari orang-orang di kubur, dari kuburin ini, kalau kamu tanya, mereka akan menjawab sebagaimana jawaban orang musyrik sawaan bisawaan, persis. Kami tahu bahwa ya ini wali ini dalam kuburan ini tidak bisa memberikan manfaat, demikian juga menolak bahaya, kami tahu. Tapi kami ingin untuk apa? Untuk kami lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mereka. Ya, jadi tidaklah kami mendatangi kuburan ini kecuali supaya kami ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana budum ilali qaribuna ilallahi sulfa. Tidaklah kami menyembah mereka ini kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahaya. Bahkan di antara mereka lebih-lebih lagi, yakni mereka itu memang minta kepada penghuni kuburan tersebut. Apa yang dilakukan tadi di sana? Ya, aku minta kepada penghuni kuburan itu. Nah, ini termasuk syirik yang jelas. Di antara mereka yang tadi, yakni untuk kemudian menjadikan ahli kubur itu sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semuanya demikian mengatakan. Dan ini adalah seperti orang-orang yang menyembah patung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu meminta kepada patung itu adalah supaya apa? Supaya mendekatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan syafaat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, ini kaidah yang kedua, bahwa mereka itu orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi patung-patung itu adalah apa? Untuk mereka itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti yang dilakukan di zaman kita ini. Maka kita untuk berhati-hati mengatakan adalah perbuatan yang syirik, menjadikan perantara-perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Syekh Abdul Manaf bin wa taala. Kenapa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang kemudian Allah murka padanya? Karena mereka memisahkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti makhluk-makhluk, seperti raja-raja. Raja atau mungkin pemimpin itu, mereka tidak mengetahui tentang keadaan masyarakatnya kecuali apa? Dengan pembantu-pembantunya, ya menteri-menterinya. Mereka misalnya Allah Subhanahu wa taala dengan itu juga. Ya ini Allah membutuhkan kepada wali-wali ini untuk kemudian menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permisalan atau bentuk kias ya, memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi bentuk mereka memisalkan Allah dengan makhluk ini, inilah yang membuat kemudian Allah tidak mengampuni dosa mereka. Ya, dengan perbuatan mereka tersebut maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahayanya tentang perkara yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, ya dari kaidah yang ketiga yang disebut oleh beliau rahimah taala. Karena di antara orang sekarang ini mereka itu meyakini orang itu, mereka dulu kafir Quraisy itu dulu mereka itu kan menyembah patung. Menyembah patung, dan itu kami kan mendatangi orang soleh. Masa kami disamakan dengan orang-orang yang itu menyembah patung? Jawabannya adalah apa? Tidak, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka itu faminhum man ya'budu al-anbiya was-solihin wal-hajar wal-ahjar. Mereka di antara mereka ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah batu memang, ada menyembah pohon memang, tapi ada juga menyembah tadi, ya, yang menyembah orang soleh, menyembah para nabi, bahkan malaikat. Ya, jadi jangan mereka kemudian mengatakan kami lebih mulia dari mereka menyembah batu. Tidak, sama. Bahkan di zaman itu nabi samakan. Dahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unasin mutafarikina Bi'ibadatim, Nabi itu tampak muncul berdakwah di orang-orang yang berbeda-beda mereka itu menyembahnya. Ada menyembah orang soleh seperti kalian juga. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung memang, ada yang menyembah pohon dan sebagainya. Tapi Nabi samakan, ya. Untuk kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna dinu kulillah, sampai agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah, dan perangilah mereka sampai kemudian agama itu hanya untuk Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya kalau mereka itu ada yang menyembah kepada para nabi? Jelas. Ya Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah itu di akhir surat Al-Maidah. Wa qala Allah ya Isa bin Maryam ataqitu, ya. Dari subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Baitku Allahu ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam. Apa engkau anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilaihi min dunillah? Apa engkau mengatakan kepada manusia untuk menyembah aku dan ibuku selain Allah Subhanahu wa taala? Ini jelas. Berarti di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Ini orang-orang Nasrani sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga yang menyembah orang Nasrani disebutkan di surat Al-Isra ini. Ya, disebutkan di surat Al-Isra, ulaikal ladzina yatuna yabtaguna ilaihimul wasilah ayyum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Jadi mereka itu menyembah orang-orang yang dia itu orang-orang soleh. Bagaimana orang soleh itu mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Wairjuna rahmatu, mengharapkan kedekatan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Jadi jangan kalian sangka bahwa kemudian mereka itu menyembah patut, saya tidak menyembah orang soleh juga. Juga Abaratumul Lata wal Uzza wa Manata Salisa Ukhro, itu Allah sebutkan di surat An-Najm. Abaratumul Lata wal Uzza. Siapa Lata dan Uzza ini? Apakah patung saja? Sebutkan Lata. Ya, sebutkan oleh Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa mereka ada mengatakan Lata. Lata itu apa? Jadi Lata yalutu dari orang yang dia itu membuat kue, membuat roti kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang haji. Ini orang yang soleh. Kemudian setelah mati dibuat gambar dulu, kurang mata dibuat patung kemudian disembah. Itu. Jadi di antara mereka ada yang menyembah apa? Ada yang menyembah orang-orang soleh. Jangan menyangka bahwa kemudian kalian lebih mulia, kami datang orang-orang soleh, sunan-sunan ini minta ada orang-orang itu sebagai perantara pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, bahkan mereka itu juga ada yang tadi. Orang-orang di zaman Nabi juga menyembah orang-orang soleh juga. Demikian juga Al-Uzza yang disebutkan juga, yaitu sebuah pohon. Demikian juga Lata disebutkan itu musallal, ini seperti air terjun dan semisalnya. Demikian juga yang lainnya. Intinya adalah apa? Bahwa orang-orang di zaman Nabi SAW ada yang menyembah orang soleh, dan para nabi, demikian juga yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, kaidah yang keempat, bahwa al-musyrikuna fi zamanina, orang musyrik di zaman kita ini, di zaman kita ini ya, aglatu syirkan, lebih besar syiriknya dari awalin, dari orang terdahulu zaman Nabi SAW. Jadi jangan kalian menganggap lebih mulia dari mereka. Tidak, bahkan kalian itu lebih jelek. Aglat, orang syirik di zaman sekarang kita ini lebih berat lagi daripada yang di zaman dulu. Kenapa? Fa innahum, ya, ini karena sungguhnya mereka orang-orang pertama dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yusyrikuna billah, mereka itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fi rokok, ketika lapang, ketika enggak ada masalah itu syirik mendatangi patung dan itu. Itu pun patung tadi ada orang soleh juga kan? Ya, bukan sekedar patung. Adapun di zaman kita ini ketika senang, ketika sulit syirik. Kalau dulu ketika senang syirik, ketika sulit apa? Mentahit Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mumlisina luddin falamma najum ilal barri idza musyrikun. Saat Al-Kabut Allah menyebutkan. Ketika mereka itu dalam keadaan mau tenggelam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu selamat ke bar ini ke daratan, tiba-tiba mereka itu syirik. Ini menunjukkan jelas. Kalau kemudian kalian membantah berarti membantah Al-Qur'an. Sebutkan ya bahwa Ikrimah bin Abi Jahal, Abi Jahal itu kan musyrik ya, mati di perang ya Badar kan itu. Punya anak namanya Ikrimah. Waktu itu dia tidak masuk Islam sampai Fathu Mekah enggak masuk Islam, lari dia ketika dikalahkan oleh kaum muslim, dia lari. Tidak mau masuk Islam, lari dia. Ketika dia kemudian di pinggir pantai kemudian menaiki kapal dia lihat terjadi gelombang. Ya, mau tenggelam itu. Dia lihat orang-orang itu tiba-tiba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tadi ayat disebutkan. Akhirnya dia pun berniat, kalau aku masih selamat, aku akan datang Muhammad, aku akan masuk Islam, aku akan bertauhid. Kenapa? Ternyata ketika mereka dalam keadaan sulit berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika dalam keadaan senang kenapa tidak berdoa kepada Allah saja? Kenapa harus melakukan kesyirikan? Ini di zaman mereka, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sulit itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang bagaimana? Ketika mau tenggelam, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Badawi, yang dipanggil adalah orang-orang soleh mereka itu. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika lapang, ya nanti mendatangi kuburan pada Badawi itu banyak itu. Ya di Mesir itu demikian juga di Sunan-Sunan. Banyak, banyak sekali. Ini sisi yang pertama, mereka lebih berat syiriknya dalam sisi apa? Dalam sisi ketika mereka itu orang sekarang ketika lapang ataupun sulit itu syirik. Kalau orang dulu ketika dalam keadaan mau tenggelam, mau mati, ikhlas pada Allah SWT. Kemudian sisi kedua yang mereka itu lebih berat, di zaman sekarang ini lebih berat dari dulu. Disebutkan juga ya di dalam kasus syubhat apa itu? Yaitu orang-orang dahulu itu yang disembah itu ya orang-orang soleh, Lata tadi kita sebutkan, malaikat kan gitu, Nabi Isa kan gitu, batu pohon itu kan termasuk makhluk-makhluk Allah yang tidak berdosa itu. Di zaman sekarang ini yang didatangi itu kuburan Ahmad Badawi. Sukarna Badawi tidak pernah sholat. Ya, dia itu masuk ke Masjid Jami' yang ada di Mesir itu mau kencing saja. Jadi mereka itu ya yang disembah itu adalah apa? Kuburan-kuburan orang-orang yang tidak soleh juga, gitu loh. Jadi bukan hanya orang yang soleh. Kalau orang dulu kan orang-orang soleh atau benda-benda yang tidak bermaksiatan gitu. Kalau di zaman sekarang ini yang didatangi itu orang-orang yang tidak soleh banget datang, seperti Ahmad Badawi. Demikian juga orang-orang yang dia itu Allah musta'an. Kenapa kita bisa nyambung bahwa mereka itu mendatangi orang enggak soleh? Karena mereka punya pemahaman. Kalau mereka itu disebutkan di Nawakidul Islam, membatalkan Islam disebutkan juga bahwa barang siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi seperti Nabi Khidir. Oh, wali ini kenapa enggak salat? Kenapa enggak salat berjamaah? Kenapa enggak puasa? Kenapa mabuk? Kenapa? Aku kan sudah makrifat. Aku sudah hakikat. Kalian masih syariat. Aku sudah tidak ada lagi kewajiban. Itu banyak itu. Di Kudus itu. Mbah Kiai kenapa membuatkan sholat? Kenapa enggak sholat? Aku sudah makrifat. Kenapa enggak puasa? Aku sudah makrifat, sudah hakikat. Kalian masih syariat. Bahkan Kiai mereka itu ada, wali mereka itu. Ya Allah. Sampai mereka itu mendatangi tempat-tempat prostitusi. Demikian juga, ya ini kuat-kuatan mabuk. Menang dia. Demikian juga judi. Judi menang juga, katanya uangnya ini untuk orang-orang miskin. Ketika dia minum, dia minuman keras, mengatakan tidak aku minum kecuali madu. Loh, kok bisa? Sudah ma'rifat, meyakini seperti itu. Makanya mereka mendatangi kuburan-kuburan, ya tadi orang-orang yang sampai demikian. Afjarunas, oleh Syekh Saleh Fauzan. Ini orang-orang yang paling jeleknya manusia. Loh, kok bisa gitu? Ya enggak sholat. Loh, kok bisa enggak sholat? Ya karena sudah ma'rifat. Nyambung kan? Dari situlah. Jadi orang dulu itu lebih lumayan ya mendatangi yakni malaikat, nabi, orang soleh kan gitu. Batu kan itu, pohon, ya tidak bermaksiat. Zaman sekarang ini mendatangi orang-orang yang enggak jelas. Loh, kenapa enggak jelas ya? Tadi sudah meyakini, sudah ma'rifat. Alasannya apa? Ya tadi Khidir dia lepas dari apa? Syariat Nabi Musa alaihissalam. Padahal tidak, masing-masing keduanya itu adalah seorang nabi kan itu. Ya, demikian. Demikian disebutkan kenapa orang-orang dulu lebih ringan karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Abu Thalib itu ketika mau meninggal itu Nabi mengatakan ya amikul wahai Abu Thalib pamanku ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka bi andawa. Suatu kalimat ya aku akan menolong engkau ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekarang gampang lagi orang bilang la ilaha illallah. Kenapa? Karena mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Paling polnya saja mereka la ilaha illallah. Ya ini tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua tahu. Tidak ada orang yang mengingkari. Ya ini tidak ada pencinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengingkari kecuali Fir'aun. Itu pun Fir'aun ketika mau mati, amantu billadzi la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika tenggelam, ya ruh ditenggorokan baru bilang ya la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil. Tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada yang mengingkari bahwa yakni Allah itu menciptakan alam semesta berkat rezeki kecuali orang sedikit. Fir'aun pun meyakini ini. Ya, pasti orang sombong sesuai nomor dan semisalnya. Ya demikian. Jadi, orang-orang sekarang ini ya lebih berat syiriknya dari orang terdahulu dari tiga perkara tadi. Ya pertama apa yang tadi? Bahwa mereka ketika dalam orang sekarang ketika dalam keadaan sulit dan keadaan lapang itu syirik. Orang dulu ketika apa? Ketika sulit ikhlas pada Allah. Yang kedua tadi, yakni mereka orang-orang dulu mendatangi makhluk-makhluk yang soleh kan itu. Di zaman sekarang ini datangi orang yang soleh enggak soleh juga. Kemudian ketiga tadi, bahwa orang-orang dulu memahami makna la ilaha illallah. Kalau sekarang ini mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Ya, insyaallah demikian insyaallah. Semoga kita sampaikan. Walaupun sebenarnya masih banyak. Sebelum 63 sudah ini anda, sudah boleh.